Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yawmiddin. Thumma amma ba'd. Ikhwati fi din rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kemudahan demi kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala merupakan nikmat yang agung. Yang tentunya barakallahu fikum, kita sebagai seorang muslim wajib untuk mensyukuri nikmat tersebut. Nikmat di atas iman, nikmat di atas sunnah, adalah nikmat di atas segala-gala kenikmatan yang ada, barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, jangan sampai kenikmatan iman wassunnah ini Allah cabut disebabkan karena kufurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, di antara jalan langkah menuju ataupun usaha untuk menambah iman, memahamkan sunnah, barakallahu fikum, adalah dengan cara talabul ilm, dengan cara menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Hadir di majlis-majlis ilmu, mendengarkan ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, barakallahu fikum. Ini semua adalah upaya kita untuk menjaga iman. Karena hati ini, barakallahu fikum, ya, butuh dipupuk. Butuh, barakallahu fikum, disirami. Ya. Nah, apabila, barakallahu fikum, hati ini tidak dipupuk dengan ilmu, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dengan faedah-faedah, mutiara-mutiara nasihat dari para ulama ussalaf, ya, maka tentunya hati ini akan menjadi kering dan bisa mati, na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ya, bersemangatlah kita untuk na'am menghadiri majlis-majlis ilmu. Tidak lain dan tidak bukan, yang pertama adalah mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menjaga iman di dalamnya, barakallahu fikum. Nah, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Wabilus Sayyib minal Kalami Tayyib, yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, ya, telah menjelaskan kepada kita, ya, bahwasannya, barakallahu fikum, ya, hati, ya, hati yang ada pada seorang hamba ini, ya, apabila barakallahu fikum, na'am, ya, sesuai dengan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan fitrah itu terjaga sehingga menyambut, ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yakni menyambut syariat yang datang kepada kita, ya, maka ini adalah tanda-tanda hati yang selamat, hati yang bercahaya, termasuk hati yang tersinari dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, hidup terang benerang hatinya, cerah hatinya, berkilauan hatinya. Ya, barakallahu fikum. Nah, namun sebaliknya, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, hati seorang hamba, ya, menjadi gelap gulita berawal dari fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan tidak dijaga. Ya. Sehingga membuat dia, barakallahu fikum, menolak wahyu, menolak syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala, ya, wajibkan atasnya. Nah, maka ikhwan fiddin rahiman rahimakumullah, demikianlah hati seorang hamba barakallahu fikum, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kemudian ikhwan fiddin rahiman rahimakumullah, pada kesempatan ini Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala akan menggambarkan bagaimana cahaya Allah Subhanahu wa taala itu ya kepada orang-orang munafik. Kemarin dijelaskan cahaya orang-orang yang beriman, cahaya Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, yaitu ditandai dengan terjaganya fitrah, ya, fitrah keislaman, tunduk dan patuh serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menerima wahyu, yakni menerima syariat-syariat yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, barakallahu fikum. Sehingga cahaya Allah Subhanahu wa taala dari dua arah ini, arah fitrah dan arah wahyu, arah syariat, sehingga membuat hiduplah hati seorang hamba tersebut, seorang hamba yang mukmin, sehingga orang tersebut menjadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini Al-Imam Al-Qayyim akan menjelaskan tentang gambaran bagaimana cahaya Allah Subhanahu wa taala itu bisa ataupun mengenai ataupun barakallahu fikum pada kondisi kaum munafik, orang-orang yang munafik. Baik, kata beliau rahimahullahu taala, falihadza, pembahasannya masih menyambung pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum. Falihadza yadhribu subhanahu wa taala mithlain. Ya. Nah, berdasarkan dengan ini Allah Subhanahu wa taala membuat dua permisalan. Al-ma'i wan-nari ma'an. Permisalan yang mencair, pun yang air keadaannya, wan-nar dan api. Ya. Secara bersamaan. Ini dua unsur pengibaratan, ya. Barakallahu fikum, kepada cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Lima yahsulul bilma'i minal hayah. Wabin nari minal isyraqi wan nuri. Apa yang akan terjadi dengan air itu dari kehidupan dan dengan api itu dari penerangan. Ya. Wan nur, dan demikian pula dari cahaya. Kama daraba dhalika fi awwali suratil Baqarah fi qawlihi ta'ala, مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Surat Al-Baqarah ayat ke 17. Barakallahu fikum. Naam. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, apa yang akan terjadi dengan air itu dari kehidupan, dan apa yang akan terjadi dengan api itu dari apa? Dari al-ishraq, penerangan, wan-nur, dan cahaya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mempermisalkan ya perkara tersebut fi awwal suratil Baqarah, di awal surat Al-Baqarah, fi qawlihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya sekarang akan masuk pada pembahasan. Ya, barakallahu fikum. Jadi kalau tadi Imam Al-Qayyim menyebutkan air, bagaimana dengan air itu dari kehidupan. Tentunya sekarang butuh dengan air. Ya, barakallahu fikum, ya. Kehidupan manusia sangat membutuhkan air. Banyak tempat orang mencari tempat kehidupan itu pasti mencari yang ada airnya, yang ada mata airnya. Maka bagaimana peran air itu untuk kehidupan? Berarti luar biasa perannya. Demikian pula peran api untuk apa? Untuk menerangi, untuk memberikan cahaya. Ya, barakallahu fikum. Nah, namun bagaimana peran ini, peran air dan api, ya, pada orang-orang munafik? Kalau pada orang-orang beriman bagaimana? Ya, barakallahu fikum, mereka betul-betul memanfaatkannya. Nah, untuk apa? Untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memanfaatkan air, memanfaatkan api sebagai sumber kehidupan. Ya. Barakallahu fikum. Maka pada ayat ini di suratul Baqarah ayat ke-17, ya, Allah sedang menceritakan tentang orang-orang munafik. Permisalan orang-orang munafik. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, mathaluhum. Permisalan mereka, yakni orang-orang munafik. Kamathalil ladzi istawqada nara. Seperti permisalan orang-orang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, dhahaballahu binurihim. Namun apa? Seketiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala melenyapkan cahaya itu. Cahaya yang menerangi mereka. Barakallahu fikum. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Dan membiarkan mereka dalam kegelapan. Ya. Dalam keadaan mereka tidak dapat melihat. Barakallahu fikum. Jadi kita ketahui bersama, ikhwan fillah rahimanakumullah, ya, di antara tanda-tanda orang munafik, dia memperlihatkan keislaman, dia memperlihatkan, oh cahaya itu ada sama saya. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Sehingga kaum muslimin, orang-orang beriman, ya, barakallahu fikum, tatkala menghadapi orang-orang munafik, mereka tidak mengerti, tidak tahu hakikat bahwasanya dia adalah orang munafik ataukah bukan. Barakallahu fikum. Di dalam ayat ini barakallahu fikum, ya, tentunya ini sambungan dari ayat yang sebelumnya, ketika Rasul alaihi salatu wasallam mengajak mereka, ya, barakallahu fikum, ya, orang-orang kafir yang berkedok di tengah-tengah kaum muslimin, ya, tentunya munafik ini maksudnya, mengajak, mengajarkan mereka Islam, syariat Islam, ya, mengajak kepada Allah dan Rasulnya, barakallahu fikum, tapi mereka enggan, tidak mau, walaupun tidak menunjukkan ketika itu. Contoh orang-orang munafik yang berada di zaman Rasul alaihi salatu wasallam, bagaimana khususnya di Madinah, bagaimana Rasul mengajarkan Islam setiap harinya. Mereka mendengar Islam itu. Mereka mendengarkan kebenaran Islam itu. Ya. Barakallahu fikum. Tapi apa? Tapi mereka tidak mau, ya, meyakininya dalam hati mereka. Karena kemunafikan ada dua. Nifakul akbar wa nifakul asghar. Kemunafikan yang besar. Ini masuk pada bab i'tiqadi, keyakinan yang bisa mengeluarkan seorang ini dari Islam. Barakallahu fikum. Dan nifak al-amali. Ini masuk pada kategori nifakul asghar. Yang pelakunya tidak, ya, difonis, dihukum keluar daripada Islam. Tapi dia melakukan al-kabair, dosa-dosa besar. Barakallahu fikum. Nah, tentunya di zaman Rasul alaihi salatu wasalam, kemunafikan barakallahu fikum, ya, yang tersebar, yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah nifakul akbar. Ya. Kemunafikan yang besar di saat Nabi menjelaskan Islam, menjelaskan syariat Islam, barakallahu fikum. Mereka secara zahir mengamalkan, tapi secara batin, secara i'tiqad, secara keyakinan mereka mendustakan, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi itu. Jadi begitu terang benerangnya cahaya Islam itu di sisi mereka, ini maksudnya. Ya. Nah, begitu terangnya jalan menuju syurga di sisi mereka, tapi mereka tidak meyakini itu sebagai jalan menuju kebenaran. Sehingga cahaya itu Allah cabut, Allah lenyapkan dari hati-hati mereka, barakallahu fikum. Nah, ini makna ayatnya, barakallahu fikum. Malah dipertegas oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam penjelasan beliau yang berikutnya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala wa qala, ya, dan di firman Allah subhanahu wa ta'ala, dhahaballahu binurihim, Allah subhanahu wa ta'ala menyelenyapkan cahaya mereka, ya, maksudnya apa? Walam yakul binarihim. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Allah melenyapkan nurnya, cahayanya. Tapi Allah tidak mengatakan, Allah melenyapkan apinya. Ya. Nah, api mereka. Tidak. Kenapa demikian? Kenapa Allah memilih kalimat nur daripada an-nar? Barakallahu fikum. Ya. Li'anna an-nara fiha al-ishraqu wal-ihraqu fadhahaba bima fihi al-idha'ah wal-ishraq. Karena pada api itu ada dua kandungan, dua unsur. Ya, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Ingat ya, jadi Allah memilih nur. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, tidak memilih nar. Tidak memilih kalimat api. Ya. Kenapa? Karena pada api itu ada dua kandungan, dua unsur. Yaitu al-ishraq, sinaran. Ya. Jadi kan kalau kita sulut api kan terang dia, bersinar. Ya. Wal-ihraq. Dan sifatnya apa? Membakar. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Fadhahaba bima fihi al-idha'ah wal-ishraq. Maka Allah subhanahu wa ta'ala lenyapkan padanya penerangan dan sinar. Ya. Barakallahu fikum. Wa abqa alaihi ma fihi al-adha wal-ihraq. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyisakan api yang menjadi gangguan atas mereka dan membakar mereka dengan panas. Jadi ikhwan fil din rahimakumullah, Allah memilih cahaya. Karena ini sifatnya lebih dalam. Barakallahu fikum. Maknanya lebih dalam sebagaimana sudah kita jelaskan. Cahaya Allah Subhanahu wa taala apabila masuk ke dalam seorang hamba, dia akan menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi api, cahaya api yang memiliki sifat panas, terang dan membakar, itu Allah biarkan kepada orang-orang munafik. Maksudnya bagaimana? Ya. Maksudnya gambarannya, orang-orang munafik itu di tengah-tengah kaum muslimin, dia sholat, berangkat sholat. Tapi kamu kusala. Sehingga ibadah sholat itu membakar dirinya, berat, susah, malas. Dipahami ya? Nah ini. Kan ini kan, nar ini kan cahaya juga. Tapi nar yang justru membakar dirinya, bukan cahaya yang lebih mendalam yang merasuk ke hati seorang hamba yang dia menjadi beriman. Barakallahu fikum. Sehingga tatkala cahaya salat ya, itu datang, syariat salat datang, mereka salat, tapi enggak yakin salat ini jalan menuju surga, itu enggak yakin mereka. Ya, barakallahu fikum. Sehingga mau enggak mau ya harus salat. Karena apa? Karena mereka berada di tengah-tengah kaum muslimin. Sehingga ibadah itu, cahaya itu memberatkan hatinya, membakar hatinya, mengganggu kehidupannya. Wah, sholat sih. Ada syariat yang lain apa? Enak-enak tidur pagi, subuh-subuh harus bangun, sholat. Malam harusnya aku istirahat, harus bangkit sholat. Duhur waktunya istirahat dari pekerjaan, harus sholat. Asar demikian juga. Barakallahu fikum. Ini menyiksa dirinya. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, dia jadikan sholat itu waktunya dia beristirahat dari kepenatan kehidupan dan dia fokus menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang ceria, dengan hati yang senang, dengan hati yang barakallahu fikum namamah, mengabdikan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini gambarannya. Jadi Allah memilih melenyapkan nurnya tapi membiarkan apinya. Ya, bisa dipahami ya? Barakallahu fikum. Allah melenyapkan nur cahaya dalam diri orang-orang munafik tapi Allah biarkan apinya untuk membakar dirinya. Jadi apa? Mereka itu capek sebenarnya, orang-orang munafik itu. Capek harus berkamuflase di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, barakallahu fikum. Harus berkamuflase, harus apa bahasanya mungkin bisa dikatakan menjilat ya, atau pencitraan ataupun segala macamnya ya, barakallahu fikum, harus seperti itu padahal hatinya menolak, enggak sesuai. Beda ya, ibadah yang sesuai dengan hati dinikmati masyaallah, tapi ibadah yang tidak sesuai dengan hati, yang ditolak dengan hati, barakallahu fikum, ini menyiksa, memberatkan, barakallahu fikum. Nah ini makna dari ayat yang disebutkan oleh yang dibawakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah di suratul Baqarah ayat ke-17 barakallahu fikum. Jadi Allah memilih menghilangkan kepada kaum munafik itu nurnya. Dan nur ini Allah berikan kepada siapa? Kepada orang-orang mukminin. tapi Allah biarkan nar, api yang menyulitkan dia, menyusahkan dia, barakallah. Nah, padahal kalau api itu diambil cahayanya, ini kan apa? Takribul afhamnya, pendekatan pemahamannya. Kalau api itu dimanfaatkan dengan baik, itu akan apa? Akan membantu kehidupannya. Tapi kalau api itu tidak dimanfaatkan dengan baik, akan membakar dirinya. Nah, ini maksudnya. Demikian pula air. Air kalau dimanfaatkan dengan baik, akan membantu kehidupannya. Tapi kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, akan apa? Memudaratkan dirinya juga. Barakallahu fiik. Nah. Kemudian, ikhwan fil din rahimahumullah. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, وَكَذَلِكَ حَالُ الْمُنَافِقِينَ. Demikianlah kondisi kaum munafikin. Zahaba nuru imanihim bin nifaq. Telah hilang cahaya iman mereka. Ya. Dengan kemunafikan yang mereka lakukan. Mereka perbuat. Wabakiya fi qulubihim. Dan yang Allah subhanahu wa ta'ala sisakan dalam hati mereka. Hararatul kufur. Panasnya kekufuran. Wasyukuki syubhat, dan panasnya barakallahu fikum, keragu-raguan dan panasnya syubhat, perkara-perkara yang tersamarkan. Ya. Nah, ini kondisi orang-orang munafik dengan api tadi. Jadi api itu ibaratkan dengan ini, panas dengan kekufuran mereka. Ya. Nah, di satu sisi dia harus sholat, di satu sisi hatinya mengkufuri, bertolak belakang. Bagaimana dia beribadah? Gak cocok, gak sesuai dengan, gak didukung dengan hatinya. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya, idza qamu ila sholat, qamu kusala. Qamu kusala. Apabila dia bangkit untuk mengerjakan sholat, dia bangkit dalam keadaan malas. Kenapa? Karena i'tiqadnya, keyakinannya tidak meyakini sholat itu sebagai kewajiban untuk ditunaikan dan sebagai jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah. Jadi itu. Yang membakar dirinya apa? Kekufuran, keragu-raguan, dan syubhat. Ya. Taghli fi qulubihim. Ya. Yang membuat api kekufuran, panasnya kekufuran, panasnya keragu-raguan, panasnya syubhat itu mendidih. Taghli fi qulubihim, dalam hati-hati mereka. Berarti kehidupan mereka tidak nikmat sebenarnya. Tidak indah kehidupan mereka ini, tersiksa. Barakallahu fikum. Tidak nyaman. Nah, tentunya ikhwan fillah rahimakumullah, ini kemunafikan yang ada pada orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Dan sebagaimana telah kita sebutkan pula, kemunafikan itu juga ada di tengah-tengah kaum muslimin. Itu derajatnya apa? Nifaq al-asghar. Barakallahu fikum. Ya. Yang perbedaannya kalau nifaq, kemunafikan yang bisa mengeluarkan seorang dari keislaman adalah dari sisi i'tiqad, keyakinan. Tapi kalau nifaq yang sering terjadi di tengah-tengah kaum muslimin itu dari segi amalannya. Contoh, barakallahu fikum, dia seorang yang khianat, tidak amanah. Ini tanda-tanda kemunafikan. Barakallahu fikum. Nah, ya apabila dia diamanahi sesuatu, dia khianat. Dia tidak amanah. Barakallahu fikum. Nah, misalnya barakallahu fikum, teman ini sedang butuh solusi. Mau enggak mau dia harus menceritakan aibnya, menceritakan kekurangannya. Barakallahu fikum. Dia bilang jangan cerita ke orang lain. Barakallahu fikum. Nah, aku butuh solusi, gimana ini? Ini hanya kita berdua loh. Nah, dia ceritakan semua kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Oh iya iya iya. Tapi dia berkhianat. Barakallah. Justru dia mencerita, sumpahnya loh si fulan itu dulunya gini loh. Dia ngomong sendiri sama saya. Ini tanda kemunafikan. khianat, tidak amanah barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, di antara tanda-tanda khianat apabila dia berbicara berdusta. Tanda-tanda kemunafikan apabila dia berbicara berdusta. Tidak jujur dia dalam ucapannya, dalam pembicaraannya, ini ma'ruf. Sering dusta. Barakallahu fikum. Sering bohong, sering tidak jujur. Ngeles sana sini, menghindar sana sini alias apa? Tidak mau, tidak ada kejujuran yang ada pada dirinya. Selalu dengan kedustaan demi kedustaan. Barakallahu fikum. Sehingga ini juga tanda-tanda kemunafikan amali. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, di antara tanda-tanda kemunafikan apabila dia berjanji, dia selalu mengingkari. Apabila dia berjanji, dia selalu mengingkari. Enggak tepat janji. Ini bahaya juga. Di antara tanda-tanda kemunafikan juga. Barakallahu fikum. Kemudian, ya ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari ya dalam hadisnya, dalam sahihnya, ya barakallahu fikum, kalau tidak salah dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum. Barakallahu fikum. Nah, ya. Yang berikutnya, apabila berselisih sesama saudaranya kaum muslimin, dia melampaui batas. Berselisihnya itu melampaui batas. Barakallahu fikum. Misalnya berselisih, dapat nasihat, parah, barakallahu, debat, padahal ini nasihat kebenaran, terus, barakallahu fikum, diputar balikan keadaan, barakallahu, seolah-olah dia yang menjadi korban dari perselisihan tersebut, padahal apa, dia sedang yang dinasehati atas kesalahan-kesalahan yang ada pada dirinya, tapi dia putar arah seolah-olah dialah yang sedang apa dihina, sedang barakallahu fikum na'am di apa dilakukan perbuatan-perbuatan yang apa dia apa istilahnya kalau bahasa sekarang itu playing victim ya. Jadi dia sebenarnya pelaku pembuat perselisihan, tapi dia dikondisikan bahwasanya dialah korbannya. Nah ini, sehingga dia membuat makar di sana, membuat makar di sini, barakallahu fikum na'am, ya seolah-olah apa barakallahu fikum, dia ingin umumkan kepada manusia bahwasanya saya ini justru korban jadi mereka-mereka itu, dan mereka saudara-saudaranya itu menasehati dengan tulus dan ikhlas agar dia kembali lagi ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perselisihan tersebut. Barakallahu fikum. Namun apa? Namun ya, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas tadi, barakallahu fikum. Nah, ini juga termasuk kemunafikan ikhwan fillah rahimakumullah, yang orang yang seperti ini hatinya tidak tenang sebenarnya. Bagaimana orang yang bisa tenang dalam keadaan dia berdusta? Dan dikira orang yang berdusta itu aman, dia terteror dengan api. Ya, dengan hararah, panasnya kekufuran, panasnya keraguan, panasnya barakallahu syubhat di dalam hatinya, enggak tenang dia tatkala berdusta. Demikian pula orang yang khianat, enggak tenang dia juga. Dia yakinnya sebenarnya paham, kalau seandainya aku yang diperlakukan seperti itu gimana? Di antara teror. Aku dia paham itu khianat aku, padahal dia bilang jangan cerita ke orang lain. Dia mencerita, terfikir olehnya, kalau aku gimana ya? Aibku yang diceritakan oleh orang kepada orang lain. Tapi dia tidak peduli. Ya, cuma coba menghibur hatinya. Demikian pula tadi orang yang berselisih, barakallahu fikum, dengan melampaui batas, dia tidak tenang. Dia harus bagaimana caranya orang-orang itu tahu, dialah korbannya. Aku harus balikan keadaan itu, bahwasanya mereka lah yang telah apa? Telah menuduhku, telah barakallahu fikum, menzalimiku. Tapi terus ini lakukan, bagaimana caranya orang percaya sama saya? Dia gerak sana, dia sampaikan berita ke sana, dia sampaikan berita ke sini, sampaikan ke situ. Barakallahu fikum. Nah, gimana caranya orang-orang itu percaya sama saya ini korban? saya ini tidak melakukan kedoliman. Ya. Mereka justru yang melakukan kedoliman kepada saya. Apa tenang hidupnya orang seperti ini? Tidak. Barakallahu fiik. Nah, jadi itu keadaan hati orang-orang munafik, dia selalu terteror dengan panasnya barakallahu fiikum kekufuran, keragu-raguan dan syubhat yang mendidih ya di dalam hati-hatinya barakallahu fiikum. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa qulubuhum qad sulliyat biharriha, dan hati-hati mereka orang-orang munafik ini sungguh ya barakallahu fikum ya dirinya ya akan barakallahu fikum merasakan panasnya api tersebut ya, barakallahu fikum. Jadi hati-hati mereka ini akan terus terbakar mendidih dengan apa, dengan panasnya api tersebut barakallahu fikum. Nah, kemudian wa adaha, dan panasnya itu api tersebut akan membuat apa? Mengganggunya. Api itu akan mengganggunya. Wa sumumiha, dan akan menjadi racun baginya. Wa wahjiha, dan akan terkenai kobaran-kobaran daripada api tersebut. Ini keadaan hati orang-orang munafik. Barakallahu fiik. Di dunia, ya, keadaan itu dia rasakan di dunia. Nggak tenang hidupnya, barakallahu fikum, terteror hidupnya, nah barakallahu fikum, ingin, ya, citranya itu, ya, barakallahu fikum, menjadi orang yang baik, padahal dia zalim. Ya, barakallahu fikum, nggak tenang orang yang seperti ini. Itu di dunia Allah jadikan keadaan hati mereka orang-orang munafik di dunia seperti itu, tersiksa seperti itu. Barakallahu fikum. Nah. Fa aslaha Allah Ta'ala iyyaha yaumal qiyamah naran muqadatan, ya. Tattali'u 'alal afidah. Lalu Allah Subhanahu wa taala nyalakan api itu kelak pada hari kiamat. Muqadatan tattali'u 'ala afidah, yang terus berkobar membakar sampai ke hati-hatinya. Jadi kalau di dunia, ya, dibakarnya mereka itu dengan rasa-rasa tadi. Rasa pikiran yang gak tenang, ya, merasa terteror dengan perbuatannya. Para kalau ingin agar citranya kembali lagi, ya sibuk sana, sibuk sini, pencitraan, dan terus-terusnya. Barakallahu fikum, na'am. Ya, ini. Tapi di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan api yang hakiki membakar dirinya sampai ke hati-hatinya. Ini siksa bagi orang munafik di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, di yaumil qiyamah, di hari akhir. Allah bakar dia dengan betul-betul dengan dibakar dengan api yang benar-benar api dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yang akan menghancurkan seluruh tubuhnya, bahkan hati yang dulu khianat, hati yang dulu berdusta, hati yang dulu barakallahu fikum melampaui batas, ingkar janji. Demikian pula barakallahu fikum, apalagi orang-orang yang apa? Munafik akbar. Nifakul akbar. Mereka Allah tempatkan ya di neraka yang paling dasar. Nah, di neraka yang paling dasar barakallahu fikum. Di bawah, dia paling bawah. Di atasnya baru orang-orang jelas kekafirannya. Mereka ini yang paling bawah. Barakallahu fikum. Dalam enaknya di mana ya? Mungkin kalau orang-orang kafir yang biasa, memang dia jelas kekafirannya, bukan munafik. Ya, barakallahu fikum. Ya, dia menikmati hidupnya di dunia. Ad-dunya sidil mu'min wa jannatul kafir. Surganya bagi orang-orang kafir, dia masih bisa menikmati dunia walaupun fana. Tapi orang munafik sudah Allah siksa di barakallahu fikum di dunia. Barakallahu fikum, dan Allah tempatkan dia di darkil asfali minan nar, di neraka yang paling bawah, paling dasar. Auzubillahi minas syaitonir rajim. Nas'alullah salama wal afiyah. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwani fi din rahimah rahimahullah. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, Fahada mathalu man lam yashabhu nurul iman fi dunya. Maka inilah dia permisalan. Ya, orang-orang yang tidak ditemani cahaya iman di dunia. Bal kharaja minhu. Bahkan cahaya itu keluar dari dirinya. Wa faraqahu. Dan bahkan cahaya itu berpisah dari dirinya. Ba'da anistada'a bihi. Setelah cahaya iman itu meneranginya. Wa huwa halul munafiq. Arafa thumma ankara. Wa aqarra thumma jahada. Fahuwa fi dhulumatin. Asam. Abakam wa a'ma. Ya. Maka inilah. Ya. Inilah dia permisalan orang-orang munafik. Ya. Orang yang tidak ditemani cahaya iman di dunia. Di dunia dia tidak ditemani cahaya iman. Bal kharaja minhu. Bahkan cahaya iman itu keluar dari dirinya. Berpisah dari dirinya. Setelah apa? Ba'da anistada'a bihi. Setelah iman itu sebenarnya menerangi dirinya. Dia sudah tahu kebenaran. Dia sudah tahu al-haq, tapi dia kufuri, dia tidak mau beramal, dia tidak yakini itu sebagai kebenaran. Barakallahu fikum. Nah, wa huwa halul munafik, inilah keadaan orang munafik, di mana arafa, dia mengetahui kebenaran. Ya, tumma angkara, tapi apa? Kemudian apa? Dia ingkari. Ya, barakallahu fikum. Wa aqara, dia pernah mengakui. Dia mengakui itulah kebenaran. Sehingga kan dia beramal. Ya. Seperti orang munafik tadi ya, di zaman Rasul SAW. Diakui itu suatu kebenaran. Karena tidak ada di ajaran agama lain. Tapi tetap tidak yakin dia. Dia ingkari. Ya. Aqara thumma jahada. Ya. Dia akui, lalu apa? Lalu ditentang. Ya. Jadi contoh misal, ya, di sini dia sampaikan, di sini dia sholat. Tapi di sisi lain disampaikan, dia berdakwah kepada orang lain. Ngapain sholat? Sebenarnya kita gak perlu sholat. Barakallahu fikum. Nah, sholat itu kan maknanya doa. Gak perlu harus ada gerakan gini. Cukup berdoa saja, kapanpun waktu berdoa bisa. Gak harus 5 waktu. Ada makar di sini. Ya tentang itu. Apa? Barakallahu fikum, ibadah tadi. Nah, ya seperti itulah dia. Ya. Mengakui, tapi kemudian apa? Dia ingkari. Apa ditentang? Fahuwa fi dhulumatin. Maka mereka ataupun dia, orang ini, ya, barakallahu fikum, berada pada kegelapan. Bagaimana gambaran kegelapannya? Asam menjadikan mereka tuli. Ya. Abqam menjadikan mereka bisu. A'ma menjadikan mereka buta. Dari apa? Dari cahaya, dari kebaikan, dari cerahnya cahaya Islam. Dari terangnya syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kebaikan, dari amal-amal saleh, Allah jadikan itu gelap bagi mereka. Ya. Sehingga mereka apa? Tidak mampu melihat kebenaran. Allah jadikan mereka tuli. Sehingga mereka tidak mau mendengar kebenaran. Allah jadikan mereka bisu. Sehingga mereka tidak mau berkata di atas kebenaran. Ya. Barakallahu fikum. Nah, inilah keadaan orang-orang munafik. Barakallahu fikum. Cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka hanya kamuflase sebagaimana mereka mengkamuflasekan syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, orang kaum muslimin, oh, masya Allah si fulan, betul si fulan, inilah di atas al-haq. Tapi hatinya apa? Munafik. Ini hanya sebentar cahaya. Kalaupun cahaya yang menerangi, cahaya ini saja. Akuan-akuan secara zahir saja. Tapi justru cahaya itulah yang terus membakar dirinya. Jadi gambarnya gini. Ya, pencitraannya berhasil. Tapi dia harus berusaha bagaimana jangan sampai goyah ini pencitraan. Tergambar ya. Ya. Dia lakukan ini, dia lakukan makar ini, lakukan makar itu. Dia berdusta di sini. Barakallahu fikum. Dia khianat di sini. Dia ingkar janji di sini. Barakallahu fikum. Dia melampaui batas sesuatu hal. Yang penting apa? Di sisi manusia, pencitraannya jangan goyah. Di sisi manusia, barakallahu fikum, dia diaku sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, ya, yang taat, yang abid, yang ahli ibadah, barakallahu. Tapi dia terus berusaha menjaga ini. Ya. Yang usaha itulah yang membuat dia capek, lelah, sakit. tersiksa. Nah itu. Ya. Gak tenang hidupnya, gak bisa tenang. Jangan sampai saya ini jatuh kewibawaan saya. Jangan sampai jatuh harga diri saya. Jangan sampai aib-aib saya itu terdengar di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi apapun dia usahakan, jangan cara apapun, barakallahu fikum, tidak peduli ini dan itu. Nah, inilah yang menyiksa dirinya, hatinya. Ya, barakallahu fikum. Nah, kalau orang yang jujur, orang yang barakallahu fikum beriman, ya, santai-santai saja dia ibadah, yo dia nikmati ibadah. Barakallahu, dia mendapatkan nasihat, dia menerima nasihat. Barakallahu fikum. Nah, tenang hatinya, santai. Nikmat menjalani kehidupan ini. Nikmat menjalani ibadah ini, senang dia beramal saleh. Ya, dia barakallahu fikum, matanya jelas melihat ini kebaikan, ini al-haq, ini kebatilan. Ya. Nah, telinganya jelas mendengarkan, oh ini ayat dari Allah, ini al-haq. Dan lisannya tidak berat untuk menyampaikan kebenaran itu. Barakallahu fikum. Nah, ya, ini dia. Ya, gambaran ya, orang-orang munafik dan orang-orang yang beriman. Orang-orang munafik tersiksa, wallahi tersiksa, barakallahu fikum. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar jangan sampai kita terjangkiti penyakit nifaq ini, barakallahu fikum. Penyakit yang barakallahu fikum bisa menjerumuskan kita ke dalam penyiksaan di dunia dan di akhirat. Kita dibakar di dunia dengan rasa-rasa tadi. Dan di akhirat, na'udzubillah min dzalik, kita bisa dibakar di nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari penyakit-penyakit kemunafikan ini. Baik nifaq asghar, kemunafikan yang kecil, atau dan bahkan kemunafikan yang besar. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah melindungi kita dari penyakit tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan malam hari ini. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Masih ayat-ayat tentang kemunafikan, ya, akan dibahas lagi oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah pada pertemuan yang berikutnya biiznillah taala. Wassallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.